Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ayuhal ikhwah hafidhakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas tentang beberapa peristiwa atau hal-hal penting yang wajib untuk kita imani dalam permasalahan keimanan terhadap hari akhir. Telah kita sebutkan bahwa di antara kejadian atau peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap insan yang meninggal, meninggalkan kehidupan dunia kemudian masuk ke alam yang baru, yaitu alam barzakh, alam kubur, maka mereka akan ditanya atau dengan istilah difitnah, ya, ditanya dengan beberapa pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Bagaimanapun kondisi meninggalnya, baik secara normal ataupun di luar kebiasaan, ya, maka apabila telah dipastikan bahwa si fulan telah wafat, telah meninggal, maka dia telah masuk ke dunia atau alam yang lain, yaitu alam barzakhiyah, alam kubur. Dan ini termasuk perkara-perkara ghaib yang wajib untuk kita imani, meskipun terkadang sebahagian mengingkari atau tidak percaya, tidak mau beriman, maka ini tentunya satu pelanggaran dan tidak semestinya, ya, muncul dan dilakukan oleh seorang muslim. Karena diantara konsekuensi keimanan adalah beriman dengan perkara-perkara gaib. Dan itulah diantara ciri ahlul iman. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Alif lam mim, demikianlah, ya, Allah sebutkan sebagai muqaddimah, yang kemudian itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya bagi ataupun petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan di antara sifatnya. Pertama kali adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Jadi apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka wajib satu kemestian untuk kita beriman, membenarkan, meyakini seyakin-yakinnya, ya, berita-berita, khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, berupa perkara-perkara gaib. Termasuk ini peristiwa dan kejadian yang dialami oleh setiap mayit di dalam kuburnya, ya, dari fitnah kubur, kemudian nikmat kubur dan adab kubur dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullah. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastanqitanihi. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Lalu ada dua malaikat yang mendatangi si mayit, mendudukkannya, kemudian mengajak bicara kepada si mayit. Lalu disodorkan dengan beberapa pertanyaan. Apa pertanyaannya? Man rabbuk, ya siapa Rabbmu, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Tiga pertanyaan, ya, singkat namun padat, mengandung seluruh perkara-perkara agama. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang beriman, ya, yang jujur imannya, dia akan mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah. Ya, Allah berikan keteguhan, kekokohan untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tadi dengan tepat dan benar. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Sekali lagi, orang yang beriman. Adapun orang kafir, ya, orang munafik, maka mereka enggak akan mampu. Meskipun di dunia mungkin bisa jawab tiga pertanyaan tadi, namun di alam kubur jangan harap. Selama dia tidak ada iman, maka ya akan keluh dan berat ya untuk bisa menjawab dengan tepat. Ya. Adapun yang beriman mudah. Yatsabbitullahu alladziina aamanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah berikan keteguhan dan kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Bilqawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang kuat. Ya. Dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirah. Yaitu termasuk di alam barzakh. Ya, untuk bisa menjawab dengan tepat. Fayunadi munadin, kemudian ada yang menyeru dan memanggil, an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa wasi'u lahum fi qabrihi madda basarih. Sungguh benar apa yang telah diucapkan oleh hambaku ini, ya, hamparkan baginya, permadani dari syurga, dan lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakan ya baginya pintu menuju surga. Ya, manasallallahu min fadlih. Ya, ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul iman. Setelah difitnah, setelah ditanya, kemudian berhasil menjawab dengan tepat dan benar, lalu dia pun mendapatkan imbalan. Ya, ganjaran balasan berupa nikmat kubur. Apa bentuknya? Dapat pujian, tazkiyah, rekomendasi dari Allah. An sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku ini, telah tepat, telah jujur dalam jawabannya. Satu. Dan itu luar biasa. Yang kedua adalah fa'afrishu minal jannah, diberikan hamparan permadani. Ya. Macam karpet, tapi dari surga. Ya. Kalau di dunia saja ada yang punya karpet, ya, dari Mekah, dari Madinah, ya, dari Turki, bangganya luar biasa. Ya. Pulang-pulang setiap ada yang berkunjung, ya, dia ceritakan, ini dari Turki, ini dari negara fulan, yang jelas impor, dengan bangganya, dengan senangnya, ya. Dari Malaysia, dari ini. Padahal mungkin produknya dalam negeri juga. Itulah. Nah, sekarang apa yang susah? Yang jelas syahidnya barakallahu fikum di sini, dia ada ungkapan, luapan kegembiraan, bangga. Padahal permadani karpet dunia, kurang lebih. Lah ini karpet permadani dari surga, luar biasa. Ya, jangan tanya bagaimana bentuknya. Ya, jangan dibayangkan gimana lembutnya. Ya, a'tadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar, kata Nabi. Dalam hadis Kursi, Allah berfirman, ya, telah aku siapkan surga bagi hamba-hamba-Ku yang saleh. Sekian banyak kenikmatan ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. kenikmatan yang pernah kita lihat di dunia, di dalam surga lebih dari itu. Wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmat yang paling enak, yang paling lezat di dunia, yang pernah kita dengar di dunia, di akhirat lebih dari itu. Wala khatra ala qalbi bashar, demikian pula nikmat surga tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Ini apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, oh mungkin di surga begini begini, di surga lebih dari itu, lebih dari itu. Ya, ini nikmat kubur dibentangkan, dilapangkan, permadani ya bagi ahlul iman di dalam kuburnya. Dari surga luar biasa. Ya. Yang kedua apa? Wa wasi'u lahu fi qabrihi madda basarih. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya. Mohon maaf. Kadang kita mengalami ya di dunia ketika tinggal ya di sebuah rumah dengan ukuran yang terbatas ya, 4x4, 5x5, anak 5 misalkan ya, jangankan 5, 2 saja, bahkan 1 saja ya, ukuran segitu mungkin awalnya biasa-biasa saja, tapi akan terasa ya gimana sempitnya, belum lagi cuaca seperti sekarang panas ya, luar biasa ujian, sempit ya, sumpek, kalau nggak dibuka jendela dan pintu, wah terasa kayak di open katanya, tersiksa itulah, bersiksa ya, di dalam kubur tidak bisa kita bayangkan. Nah ini termasuk nikmat kubur, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, luas ya. Kita yang misalkan padat aktivitas ya, sibuk di kerjaan ya, hari-hari rumah kantor, rumah kantor ya, dunia ini terasa kotak semuanya ya, masuk rumah kotak, masuk kantor kotak, tapi kalau sudah perjalanan pulang pergi itu terasa lapang plong, masuk rumah sumpek lagi, masuk kantor sumpek lagi, kenapa? Kotak ya. Tapi kadang hati ini, jiwa ini pengen refreshing, pengen suatu hal yang baru, sehingga kadang pengen ke pantai ya, ke taman ya, melihat suasana hutan yang rindang, taman yang indah, laut yang lepas, melihat pemandangan yang luas, itu apa yang dirasakan? Gembira ya, senang sekali, paling enggak itu pikiran itu los gitu loh, kayak enggak ada beban gitu. Nah, kayak nggak ada beban ya, terasa hilang semua di dalam kubur ya, bisa dibayangkan nggak ada sanak famili, nggak ada keluarga yang menemani, orang yang paling kita cintai di dunia, anak istri nggak ada yang menemani, orang tua nggak ada, teman-teman yang mungkin dulu ya seling untuk sharing ya, curhat begitu. Di dalam kubur tidak ada yang menemani satupun, tinggal sendirian. Lain termasuk nikmat yang Allah berikan kepada ahlul iman, di dalam kubur dilapangkan kuburannya, luas. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waftahu lahu badan ilal jannah, dibukakan baginya pintu ke surga. Sudah lapang kuburannya, akses untuk ke surga dibukakan. Ya, diperlihatkan. Ya. Kita merasakan ada yang beda ya. Melihat sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu yang menyedihkan. Ya. Dan itu kalau dibandingkan terasa sekali. Melihat ya, ada orang kecelakaan, naudzubillah. Celaka di depan mata kita, cepret ya. Motor sama motor ya, motor sama mobil tergeletak, lihat darah tumpah di jalan, itu rasanya ya, hati ini teriris-iris kan, waduh, qadar Allah bisa melihat pemandangan seperti itu, sedih rasanya, sakit ya, nggak enak rasanya itu. Beda kalau yang kita lihat ada sesuatu yang menyenangkan ya, kayak tadi taman, melihat hewan-hewan, melihat burung berterbangan, melihat laut lepas, pemandangan yang indah, yang syahdu. Apa rasa yang ada pada jiwa kita? Senang, gembira. Ini belum masuk surga ya, baru melihat aksesnya, jalannya, pintunya ke dalam surga, luar biasa, nikmat. Ya, ini yang Allah siapkan bagi ahlul iman. Ya, beberapa kenikmatan ya yang Allah berikan di alam barzakh. Belum lagi fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Tambah lagi, sudah dibukakan pintu dari surga tadi, aroma semerbaknya, aroma harumnya dari surga itu bisa ia cium. Ya, sudah seger pemandangannya, lapang ya sekitarnya sejauh mata memandang, kemudian aromanya juga menyegarkan. Ya, kita bisa membedakan dan merasakan di sini. Mungkin yang tinggal di kota ya, ikut taklim di sini, sepanjang jalan masuk area TPA, apa yang dicium? Ya itulah aromanya. Ya, kurang sedap, enggak enak. Ini aroma apa ini? Perasaan saya barusan pakai minyak wangi, tapi kok aromanya kok kayak menyerata, menyeluruh gitu loh. Kurang sedap. Ya. Rasa kurang nyaman itu ada, ya. Lah ini enggak, di alam kubur ya. Allah berikan nikmat berupa aroma yang segar, yang enak, yang lezat, harum bagi ahlul iman. Wa yara manzilahu fil jannah, kemudian tambah lagi dia melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Belum masuk itu baru ngelihat. Baru ngelihat. Ada orang, mohon maaf, selama ia hidup qadarullah belum punya rumah, kontrak terus. Tiba-tiba ada yang menghadiahkan satu unit rumah siap dengan segala perabot yang dibutuhkannya. Enggak perlu mikir, langsung jadi, tinggal pakai. Belum masuk baru diperlihatkan, ini silahkan ada yang memberi kamu rumah. Baru lihat fotonya, belum tahu aslinya kayak apa, baru lihat fotonya, wah bagus ya, permanen, ada tamannya, indah. Kira-kira rasanya gimana? Waduh, pengen cepat itulah ya kan, segera masuk ke rumah itu. Ya, nah, lah ini ahlu iman diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam surga, belum masuk, luar biasa kegembiraan, ya, kesenangan yang ia rasakan saat itu, sehingga ini mengobati semua yang telah hilang darinya. Meskipun gak ada kerabat, gak ada sana family, gak ada teman sejawat, rekan kerja, gak ada semuanya, dia sendirian. Tapi kalau ini yang ia dapatkan, luar biasa ya, lebih dari cukup gitulah. Sangat sangat mewah sekali ya. Nah, makanya ketika melihat dan mendapatkan hal yang seperti ini, maka dia pun mengatakan, ya Rabbi aqimi sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan ya, terjadinya hari kiamat itu, sehingga aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Ya, artinya pengen segera, bukan cuma dia menikmati dan merasakan fasilitas yang Allah siapkan tadi, tapi pengennya keluarganya juga ikut gitu loh. Ini ahlul iman. Nah, luar biasa. Ya. Nah, ini yang akan didapatkan oleh orang yang beriman ketika telah menjawab tiga pertanyaan tadi dengan tepat dan benar. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Ya. Nah. Pertanyaan yang mudah tapi jawaban yang cukup berat ya, namun bagi orang yang beriman Allah berikan kemudahan untuk menjawabnya. Ikhwan fi din azakumullah, saking pentingnya ya permasalahan ini, sampai-sampai para ulama membahas secara khusus tentang tiga perkara ini. Kemudian sampai-sampai dibukukan, dijadikan sebagai karya ilmiah, sebuah risalah, tulisan yang kemudian disyarah, dijelaskan oleh para ulama dengan panjang lebar. Ya, digali faedahnya, maksudnya demikian dan demikian. Ya. Sehingga muncullah di antara karya-karya para ulama dalam bab ini adalah kitab salah satu usul wa adillatuha. Kitab tiga landasan pokok. Usul salasah. Nah, di antara yang melandasi dan melatar belakangi munculnya kitab itu ya ini. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada mayit di dalam kuburnya. Man rabbuk wa man dinuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tiga landasan pokok. Tiga prinsip utama di dalam agama. Ya. Yang kemudian kunci untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, seorang itu harus kenal Allah. Ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatur rasul, mengenal rasulnya. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam beserta dengan dalilnya. Ya, ini secara global, Islamnya ini, gitulah. Nah, di antara konsekuensi dan kandungan mengenal Allah, ya seorang harus bertauhid dalam beribadah, ikhlas dalam ibadah. Dan juga di antara konsekuensi ma'rifatul rasul, mengenal rasul adalah mutaba'atul rasul, mencontoh meneladani Rasulullah dalam beragama, dalam beriman, dalam beribadah, dalam berakhlak, muamalah. Dan juga yang ketiga, dalam beragama seorang harus mempelajari Islam itu bagaimana, sehingga dia dalam beriman, dalam beribadah, dalam berakhlak betul-betul dibangun di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas dasar yang jelas, di atas hujjah, di atas dalil, bukan ikut-ikutan, bukan taklid, bukan membebek, karena nanti repot dan berat akibat dan efeknya, nanti akan dinukilkan ya, akibat buruk dari seorang ketika beragama itu tidak dibangun di atas hujjah, cuma sekedar ikut-ikutan. Intinya gak mau belajar, gak mau tahu dengan agamanya, masa bodoh ya. Nah, oleh karena itu di sini ya, kata beliau, wa qad yushahiduhu ba'du man yutli'uhu Allahu 'alaihi walakinna hadza laysa bilazim. Dan terkadang ada sebahagian manusia yang Allah perlihatkan ya tentang nikmat kubur ataupun azab kubur. Terkadang ada, termasuk di antaranya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun ini bukan suatu yang harus ya, bukan suatu yang harus bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang yang hidup. Tapi terkadang ketika Allah menghendaki, Allah tampakkan itu kepada sebagian manusia, termasuk Rasulullah yang mendapatkan keutamaan untuk bisa merasakan dan mengetahui adanya orang yang mengalami hal itu. Ya, seperti misalkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Marra Nabi alaihi salatu wassalam bi qabrain. Suatu ketika Rasulullah melewati dua buah kuburan. Dua buah kuburan. Nah, kuburan, betul-betul kuburan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Sedang disiksa di dalam kuburnya. Dan sungguh keduanya tidaklah disiksa oleh Allah karena suatu perkara yang besar. Ya. Para ulama menerangkan bahwa maksudnya di sini perkara yang dipandang remeh oleh sebagian manusia, padahal itu dosa besar. Makanya disebutkan di dalam riwayat yang lain, bal huwa kabir, bahkan dosa yang ia lakukan adalah dosa besar, tapi dipandang sepele oleh manusia. Ada dua orang. Di sini Rasulullah merasakan dan mengetahui bahwa dua penghuni kuburan yang beliau lewati itu sedang disiksa. Dan itu tentunya kehendak Allah ya. dan para sahabat enggak ada yang tahu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama, kenapa disisa dalam kuburnya? Karena dia tidak menjaga auratnya dari pandangan manusia tatkala menunaikan hajatnya. Jadi kalau dia buang hajat ya, kencing atau semisalnya, itu asal itu loh. Ya, enggak ngelihat ini banyak orang atau di tengah keramaian, yang penting dia puas itu. Nah, ini ditanbih, diingatkan oleh Nabi bahwa ini ternyata menjadi sebab ia mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur. Banyak kan sebagian orang itu ya naik mobil ya, tiba-tiba berhenti ya, kencing sembarangan di bawah mobilnya. Padahal orang lain melihat ya, enggak peduli dia. Ya, santai saja. Hati-hati. Di antara adab menunaikan hajat, ia harus menjauh. Menjauh dari pandangan manusia supaya tidak terlihat auratnya. Ya. Kecuali memang terlindungi ya. Nah, terlindungi, tertutupi, tidak terlihat auratnya, labas meskipun dekat. Tidak masalah. Yang kedua, wa ammal akharu, kata Nabi, fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, kenapa disisa dalam kuburnya? Karena dia dulu di dunia itu senantiasa ya mengadu domba, memprovokasi ya orang lain, merusak hubungan ya. Kalau dalam konteks yang lain, namam ini juga maknanya adalah provokator. Jadi provokator itu jelek ya konotasinya ya. Kalau menyemangati ya, itu bukan provokator ya. Dalam hal yang positif ya, namanya kemotivator ya. Orang yang memberikan motivasi, semangat kepada hal yang positif. Kalau provokator itu sudah kesannya kan negatif gitu ya, jelek gitu lah. Namam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, berat itu. Kata Nabi dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, la yadkhulul jannata qattat ay namam. Enggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, suka memprovokasi massa, merusak hubungan. Ini kata Nabi enggak akan masuk surga. Lah, belumlah di akhirat diancam untuk enggak masuk surga, di alam barzakh provokator itu diancam mendapatkan siksa kubur, kata Nabi. Siksa kubur. Ya, provokasi itu banyak macamnya. Bisa dengan suara yang keras lantang, menggelegar di jalanan, teriak-teriak. Ya, memprovokasi orang untuk benci dengan pemerintahnya misalkan. Mengadu domba sebuah komunitas dengan komunitas yang lain supaya ribut. Ya, tidak akur. Nah, terjadi perselisihan di antara mereka, merusak hubungan. Ya, atau dengan tulisan juga bisa memprovokasi. Itu kan artikelnya dengan channel-channelnya kalau sekarang di media sosial ya, dengan cuitan-cuitannya misalkan ya kan, bisa memprovokasi massa untuk hal-hal yang negatif. Atau dengan statusnya bisa juga memprovokasi. Ya, merusak hubungan. Ini semuanya namimah, namam. Yang kata Nabi, ya, orang ini yang kedua, kenapa disisa dalam kuburnya? Karena dia namam. Sehingga hati-hati ya. Ya. Membuat kericuhan, ya, merusak hubungan, itu fatal. Ya. Meskipun dia orang yang berilmu, dia paham, tahu, tapi terkadang prakteknya seperti itu, ya percuma. Terancam, dan itu perbuatan dosa besar. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan man alima ya anna kalamahu min amalihi faqala kalamuhu. Barang siapa yang mengetahui bahwa ucapan lisannya itu adalah termasuk amalannya, maka dia akan mengurangi ya pembicaraannya. Kenapa? Akan dicatat. Ini kalau omongan termasuk tulisan, ya. Orang yang faham bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis adalah suatu yang beresiko, baik buruknya akan kembali kepada dia sendiri. Mayal fitu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Dia akan betul-betul selektif, enggak serampangan dalam berbicara, enggak sembrono lancang dalam berbicara, demikian pula enggak asal-asalan dalam menulis, mencatat. Ya, kenapa? Semuanya beresiko semua. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini. Yang kemudian Rasulullah meminta untuk diberikan satu pelepah kurma yang masih basah. Lalu beliau belah menjadi dua, ditancapkan ke dua kuburan tadi. Ya. Yang kata Nabi, semoga hukuman atau siksaan dua penghuni kuburan ini diringankan oleh Allah selama pelepah kurma ini masih basah, belum kering. Ya, dan ini termasuk kekhususan Rasulullah dalam hal ini, enggak bisa diterapkan kepada yang lain. Ya. Jangan sampai ada yang beranggapan, oh berarti boleh ya ziarah kuburan untuk ya mendatangi ya si penghuni kubur dengan membawa air disiramin supaya adem, atau membawa bunga ya yang diletakkan di sebuah bejana yang berisi air lalu disiramkan sebagai tabur bunga, atau dikasih payung. Ya, ini buktinya Rasulullah menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Berarti kan ada efeknya ya terhadap si penghuni kuburan. Lah kita juga sama, biar adem. Ayah saya, kerabat saya, anak saya, istri saya, ya sudah, saya siram air aja, tabur bunga, biar harum kuburannya. Kasih payung, biar adem kuburannya. Kasihan, panasan. Nah, beda alamnya, Pak. Beda. Gak bisa dikiaskan. Itu termasuk kekhususan Rasulullah, kata para ulama. Gak boleh dikiaskan kepada yang lain. Ya. Adapun apa yang kita sebutkan tadi, itu kebiasaan orang-orang kafir. Ziarah kubur dengan membawa bunga, ya. Tabur bunga, ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Dan Rasulullah, demikian pula para sahabatnya, tidak pernah mengamalkan hal itu. Ya, karena tujuan ziarah kubur adalah tadkirul akhirah, mengingatkan seorang kepada kematian. Ya, kepada akhirah. Kita lanjutkan, wa ammal munafiq wal murtab alladhi 'asha 'ala syakki fid dunya fa innahu yamutu 'ala syak. Adapun orang munafik, orang yang ragu dalam agamanya, jangan ribut. Angga. Yang dulu di dunia hidup dalam keraguan, sampai mati pun dalam keraguan. Hati-hati. Ya, ini bukan dianggap sebagai orang yang beriman. Karena iman itu ada sesuatu yang terpatri, ya. Kokoh menancap dalam kalbi, dalam hati kita. Jadi kalau masih ada ragu tentang Islam kita, tentang iman kita, tentang akidah kita, itu namanya bukan beriman. Makanya orang yang sampai meninggal, na'udzubillah, dia dalam keraguan, gak jelas ya akidahnya, imannya, Islamnya, itu na'udzubillah, kondisinya seperti orang munafik. Ya, kita sholat-sholat kayak ya, puasa-puasa, kelihatan semangat, tapi ternyata dalam hati kita, apa iya ya Islam itu agama yang paling benar? Masih ada keraguan. Hati-hati. Ya. Allah. Allah itu ada apa enggak ya? Masih ragu dia. Sholat-sholat sih kelihatannya, tapi hatinya masih ragu. Hati-hati. Ini kondisi seperti orang munafik, seperti yang dikisahkan di sini. Ini kutipan hadis ya. Yang kemudian fa'idha sa'alahu wa qala. Tatkala dua malaikat tadi bertanya kepadanya yang mati dalam kondisi ragu itu. Kalau seperti orang munafik. Waqala man rabbuk? Ditanya, siapa Rabbmu? Dia mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Ma dinuk, apa agamamu? Qala la adri, saya enggak tahu. Samitun nasa yaqulun syai'an faqultuh. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Man nabiyuk? Qala la adri, siapa nabimu? Saya enggak tahu. Padahal dulu sholat, puasa, zakat, sudah menampakkan keislaman, tapi ternyata hati menyimpan keraguan. Bagaimana dengan orang yang benci dengan Islam? Yang ragu saja, fatal akibatnya. Apalagi yang menyimpan kebencian, kedongkolan terhadap Islam. Ya. Allah bongkar di alam barzakh. Nah, kenapa demikian? Kenapa dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbih, karena dulu di dunia dia tidak beriman dengan hatinya. Ngakunya Islam tapi hanya dohirnya saja. Hatinya enggak. Wa innama takallama bilisanihi, dia hanya mengucapkan dengan lisannya saja. Saya muslim, KTP saya Islam, tapi hatinya enggak. Lah mirip seperti ini orang yang hanya menampakkan keislaman secara zahir, tapi dia tidak mau belajar dan tidak mau beramal. Suruh taklim, suruh ngaji, malas beramal apalagi. Lah apa yang diharapkan orang seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang menampakkan keislaman saja, dia bahkan mengamalkan syariat Islam secara zahir tapi hatinya menyimpan keraguan, fatal. Ditanya di dalam kubur enggak bisa jawab. Lah gimana dengan orang yang menampakkan keislaman secara identitas saja, tapi amalan gak ada, gak mau belajar juga, gak mau faham. Apa yang terjadi? Ya. Samitun nasi yaqulun syai'an faqultuh. Ya. Dia hanya mengatakan, saya dulu-dulunya mendengar manusia mengucapkan demikian. Ya. Dan saya pun ikut mengatakannya. Ini mimbabil mujawarah atau mujarah lahu. Ya, karena sekedar ikut-ikutan saja. Kebetulan tinggal bertetangga dengan muslim, akhirnya dia pun ya mengutarakan ya hal-hal yang mirip dengan kaum muslimin yang lain, padahal hatinya tidak. Hadza huwal munafiq alladhi yaqulu ma yaquluhu almu'minun. Maka inilah orang munafik yang ia mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan oleh kaum mukminin. Wa yusalli wa yasum, yang ia sholat, berpuasa, walakin laisa fi qalbihi iman, oh, dalam hatinya enggak ada iman. Ya. Makanya orang itu dalam mengamalkan syariat harus sinergi ya, antara lisan dan hati, antara perbuatan dan hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah itu ternyata gak selaras, gak sejalan dengan hati. Ada kebencian, kenapa sih ya orang Islam kok harus sholat ya? Kenapa sih orang Islam itu harus belajar ya, harus taklim ya? Kenapa sih? Jangan. Berarti ada kebencian, gak suka, gak terima dengan syariat Islam, hati-hati. Ini penyebab gugurnya amalan soleh kita, hilangnya pahala kebaikan-kebaikan kita. Ingatkan dalam Al-Qur'an, dzalika biannahum karihu ma anzalallah fahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan berupa syariat Islam, yang kemudian Allah gugurkan, Allah hapus seluruh amalan-amalannya, enggak bermanfaat. Ya. Hadza min babil mudarat wa min babit taqiyah. Kenapa orang munafik tadi mengamalkan syariat Islam, salat, puasa, ya, dalam kondisi hatinya gak ada iman, bahkan benci? Itu karena basa-basi saja untuk kamuflase taqiyah. Ada tendensi, ada tujuan duniawi. Li'adli ayya'isha ma'al muslimin faqat wahum awahwa lam yu'min biqalbih. Sekedar bisa tinggal bersama kaum muslimin ya, dalam kondisi hatinya tidak beriman. Ya, syukur kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla bisa tinggal di dalam sebuah komunitas muslimin, Ahlus Sunnah, Salafiyin, paling tidak merapat, mendekat. Ya, hari-hari kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, nikmat. Ya, maka manfaatkan dan syukuri nikmat ini untuk kita terus membenahi iman kita, memperbaiki akidah kita, belajar dan belajar. Ya, beda loh. Hari-hari yang kita lihat adalah orang yang baca Quran, sholat, adzan, berhenti aktivitas, berangkat ke masjid. Ya, bicara juga ditata, enggak sembarangan. Ada yang bicara kotor, tidak pantas, langsung ditegur. Anak-anak hari-hari sibuk dari pagi sampai siang, sampai yang di asrama pun, santri asrama, yang tidur di mahad, di pondok, itu luar biasa aktivitasnya, sampai mau tidur pun yang dibaca Al-Quran. Sesekali mereka olahraga, itu aktivitas hariannya. Itu yang kita lihat, itu luar biasa, sejuk rasanya. Ya, tenang, adem itulah. Kenapa? Gak ada kegaduhan, gak ada kericuhan, hal-hal yang ya memberatkan hati. Beda kalau di luar, ya. Kalau sudah keluar yang dilihat, ya. Nah, ini yang ngerokok, ini yang dengar musik, ya enggak? Ini yang enggak sholat, ini yang berkata keji, ini yang ngomongnya sembarangan, ya. Kotor, na'udzubillah. Ya, maka nikmat. Maka syukuri nikmat ini dengan kita mempelajari Islam. Ya, Islam kita zahir dan batin. Amal ibadah kita ya lahir dan batin kita sama. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah na'udzubillah, ya, ini juga ya yang menjadi tolak ukur ya dalam melihat dan mengetahui kondisi seseorang. Ya, di samping kita berupaya untuk membenahi ya hati kita, batin kita, ya iman kita, akidah kita, saat kita berteman dengan orang-orang saleh, itu satu kenikmatan yang sangat besar. Tambah lagi kecondongan, kalau kita senang, ya ulfah kita, kecenderungan kita itu adem, ya tentrem ketika bergaul, tinggal dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, luar biasa. Itu mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata jiwa kita itu kecenderungannya kepada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya, teman yang dekat, yang baik malah ditinggalin, ya, ditinggalkan sama dia, kemudian justru berteman dengan orang-orang buruk, a'udzubillah min dzalik. Ini alamatus syarr, tanda keburukan. Ya, makanya Al-Imam Al-Wazai rahimahullah pernah menyebutkan ya, di dalam kitab Al-Ibanah Karimul Battah rahimahullah, bahwa kata beliau, yu'rafur rajul fi thalathati mawatin. Kondisi seseorang bisa diketahui pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Nah, kata beliau, bi'ulfatihi, yang pertama dengan kecondongannya kepada siapa. Ya, dengan kecondongannya kepada siapa. Dengan ulfahnya. Dia itu ada ulfah ke siapa. Ya, masing-masing kita ada kecenderungan, ada kedekatan, ada kecondongan. Ya. Lah, orang itu bagaimana kondisinya? Ya, sebelum kita lebih dalam lagi, belumlah kita tinggal setahun, dua tahun, tiga tahun sama dia, dari ulfahnya saja sudah ketahuan, sudah terlihat, sudah teridentifikasi. Ada indikator, ini indikator yang pertama, ulfahnya ke siapa. Yang kedua adalah wabi majlisihi, ya, yaitu dengan majlisnya, dengan siapa dia duduk, ya. Dengan siapa dia akrab? Dengan siapa dia berkawan? Ya, bisa terlihat di sini. Si fulan, apakah layak untuk kita jadikan sebagai teman dekat, kawan akrab, ataukah justru sebaliknya kita tinggalkan? Ini indikatornya. Ulfahnya kepada siapa? Teman duduknya siapa? Yang kemudian yang ketiga adalah fi mantiqihi. Yang ketiga adalah dari sisi ucapannya, perkataannya, statementnya, pembicaraannya. Itu kalau ngomong bagaimana? Ya. Ini arahnya pembicaraannya kebaikan atau kejelekan? Ya. Dan itu nampak kecenderungannya kepada siapa? Dari lisannya. Ya kalau sekarang ya statusnya lah, apa yang dia tulis di situ. itu menggambarkan itulah dia. Ya, jadi sebelum kita tahu dalam ya, mengetahui si fulan demikian-demikian, itu ini indikator. Dan ini disebutkan oleh Imam siapa? Al-Auza'i rahimahullah. Pengalaman beliau. Ya, pelajaran penting ini. Faedah manhajiyah dalam menilai dan mengetahui seseorang. Ya, sehingga akan berkurang ya muskilah sekian banyak pertanyaan. Kalau Ustadz fulan misalkan, itu boleh enggak ya kita belajar ilmu darinya? Boleh enggak dengarkan ceramahnya ya? Ya dilihat aja. Satu. Ya, kedekatannya sama siapa? Ya, kecondongannya sama siapa? Yang kedua, teman-temannya siapa? Yang ketiga, mungkin ada di sana tulisan atau statementnya, ceramah yang lain. Bagaimana? Bisa dilihat itu. Nah, kalau yang ditampakkan adalah sunnah misalkan, yang dikaji adalah kitab-kitab al-sunnah, maka mungkin dari sisi yang lain tadi, kedekatannya, ucapannya, ya, kemudian teman-temannya siapa. Nah, maka ini ikhwan fillah nasakumullah, terkait dengan beberapa kondisi ya yang dialami oleh mayit di dalam kuburnya, dan insyaallah masih ada kelanjutannya nanti disambung pada kajian dan pertemuan mendatang binillahi subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.